Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man ittaba'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Tafadhal. Yang belum melengkapi setoran matan sampai bait yang ke-6. Ada? Sudah semua? Bisup, sudah? Sampai bait 6? Sudah ya? Ada yang belum? Sudah semua? Belum? Bapillah, sudah? Belum? Belum ya? Coba, tonton. Qala, gimana? Iya, dari awal. Ya. Wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa dha'ifu kasur. Baik. Hasanta, barakallahu fik. Ada lagi? Yang belum? Sudah semua ya. Untuk bait yang ke-5, wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kassahih ishtaharat istadrakahu ba'du ahlil hadith. Sebagian ahlul hadith mengoreksi bunyi bait tersebut. Siapa yang bisa menyebutkan bagaimana koreksinya? Di situ berbunyi di mandhumah wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat. Bubai. Rijaluhu idh ghadat rijaluhu la kasahih ishtaharat. Taib barakallahu fik. Ya. Sebagian mengoreksi dengan wal hasanul khafifu dhabtan idh ghadat rijaluhu la kasahih ishtaharat. Karena dengan koreksi yang seperti itu, lebih spesifik mendefinisikan hadis hasan lidatihi. Ya. Jadi tujuan dari koreksi tersebut adalah untuk lebih tegas di dalam menjelaskan definisi atau ta'rif dari al-hadis al-hasan lidatihi. Adapun yang disebutkan oleh muallif atau an-nazim di sini wal hasanul ma'ruf turqan wa ghadat rijaluhu la kasahih ishtaharat, ini seolah-olah mengisyaratkan pada dua bentuk hadis hasan, yaitu hadis hasan li ghairihi dan lidatihi. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan membaca bait yang ke-6. Qala an-nazim al-Baiquni rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafara lahu wa kullu ma 'an rutbatil husni qasur. Setiap hadis yang lebih rendah derajatnya dari hadis hasan, wa kullu ma 'an rutbatil husni qasur, setiap hadis yang lebih rendah derajatnya dari hadis hasan, fahuwa dha'ifu, maka disebut sebagai hadis dha'if, wa huwa aqsamun katsur, dan ia banyak macamnya. Demikian terjemahan dari bait yang keenam ini. Ana ulang, wa kullu ma an rutbatil husni qasur, dan setiap hadis yang lebih rendah derajatnya dari hadis hasan, fahuwa dhaifu, maka disebut sebagai hadis dhaif, wa huwa aqsamun katsur, dan dia banyak macamnya. Qala syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, wa qawluhu wa kullu ma 'an rutbatil husni qasur, al-hadithu dhaifu huwa al-qismu ats-tsalitsu fi an-nazmi. Hadis dhaif adalah jenis yang ketiga, itu jenis hadis yang ketiga yang disebutkan di manzumah. Wahuwa ma khala an rutbatil hadithil hasan, menurut apa yang disebutkan oleh Nazim di bait ini, dijelaskan oleh syarih bahwasanya hadis dhaif definisinya adalah hadis yang tidak bisa mencapai tingkatan hadis hasan. Ma khala an rutbatil hadithil hasan, itu setiap hadis yang tidak bisa mencapai derajat atau tingkatan atau martabat hadis hasan. Wa ma'lumun annahu idza khala an rutbatil haditsil hasan faqad khala an rutbatis sihhah. Dan tentunya suatu hal yang dimaklumi bersama, diketahui bersama, bahwasanya jika sebuah hadis tidak bisa mencapai tingkatan hadis hasan, maka tentunya hadis tersebut juga tidak bisa mencapai tingkatan hadis sahih. Tidak bisa mencapai tingkatan as-sihah. Min babi aula, tentu saja. Tingkatan hasan saja tidak bisa dicapai, apalagi tingkatan sahih. Wahina idzin naqul. Maka dengan demikian kita katakan al-hadithu dhaif. Beliau tegaskan lagi apa itu definisi hadis dhaif. Definisinya adalah ma lam tatawafar fihi syurutus sihhati wal husni. Ini yang lebih mencakup. Definisi hadis dhaif lebih mencakup dan lebih lengkap. Yaitu ma lam tatawafar fihi, setiap hadis yang tidak terpenuhi padanya syurutus sihhati wal husni, syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Jadi setiap hadis yang tidak bisa terpenuhi padanya syarat-syarat hadis hasan apalagi sahih, maka dia tergolong hadis dhaif. Ai ma lam yakun sahihan wala hasanan, yaitu setiap hadis yang bukan termasuk hadis sahih dan tidak pula termasuk hadis hasan, maka pasti tergolong dhaif. Dan ini yang banyak macamnya. Ya, hadis dhaif ini yang banyak sekali macamnya nanti yang akan disebutkan di bait-bait setelahnya itu, di antaranya akan banyak menyebutkan jenis-jenis hadis dhaif. Ada hadis mursal, ada hadis mungkar, ada hadis mungqati, mu'dal dan sebagainya. Dari macam-macam hadis dhaif. Qala rahimahullah, falau rawahu syakhsun adlun lakin dhabtuhu dhaifun wa laysa bi khafifid dhabti fa inna hadzal haditsa yakunu dhaifan. Kalau seandainya ada seorang perawi meriwayatkan, seorang perawi yang adil, memiliki adalah, akan tetapi dia lemah dari sisi dhabtnya. Jadi sisi dia lemah dari sisi dhabtnya. Walaisa bi khafifid dhabt, bukan khafifud dhabt. Kalau khafifud dhabt itu masih punya dhabt, tapi tingkatannya di bawah tamud dhabt. Di bawah tingkatan para perawi hadis sahih yang sempurna dhabtnya. Ya, akan tapi di sini konteksnya seorang perawi adil tapi dhabtnya lemah. Maka hadis tersebut menjadi hadis dhaif, termasuk hadis dhaif karena tidak terpenuhi padanya apa? Syarat al-dhabt. Wa idza rawahu bi sanadin munqati'in yakunu dhaifan aidan wa halumma jarra. Begitu pula jika meriwayatkan, seorang perawi meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang munqati', sanad yang terputus, tidak tersambung, maka hadis tersebut menjadi hadis dhaif juga, dan seterusnya. Ya, selama tidak terpenuhi 5 syarat hadis hasan ataukah hadis sahih, satu saja syarat tidak terpenuhi, maka dia termasuk hadis dhaif. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah wa qad dzakara al-mu'allif al-ana thalathata aqsamin min aqsamil hadithi wa hiya. Dan mu'allif di sini yaitu An-Nadhim Al-Baiquni rahimahullah menyebutkan 3 jenis atau 3 macam dari macam-macam hadis, yaitu yang pertama as-sahih, hadis sahih, yang kedua al-hasan, dan yang ketiga adalah ad-dhaif. Beliau hanya menyebutkan 3 macam hadis ini, sahih, hasan, dan dhaif. Lakinnal waqi'a annal aqsama khamsatun ala ma harrarahu Ibnu Hajarin wa ghairuhu. Akan tapi realitanya atau faktanya sebenarnya adalah jenis hadis itu ada 5, sebagaimana yang di jelaskan atau ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang selainnya. Dan ini adalah pembagian jenis hadis secara lebih mendetail. Bahwasanya hadis itu ada 5 macam. Yang pertama as-sahihu li dzatihi, yang kedua as-sahih li ghairihi, ketiga al-hasan li dzatihi, yang keempat al-hasan li ghairihi, dan yang terakhir ad-dhaif. Akan dijelaskan masing-masing makna dari jenis hadis tersebut. Yang pertama, fas-sahihu li dzatihi. Adapun hadis sahih li dzatihi huwa ma taqaddama ta'rifuhu. Itu yang telah berlalu penjelasan tentang definisinya. Siapa yang bisa mengulang kembali menyebutkan definisi dari hadis sahih li dzatihi sambil murojaah? Man yadhkur? Siapa bisa menyebutkan? Bu Yusuf yang di depan. Apa definisi hadis sahih li dzatihi? Ya, apa definisinya secara lebih lengkap? Kalau antum ditanya apa definisi hadis sahih, kalau yang belum belajar sahih ya sahih, lawannya dhaif. Lawannya bukan hadis hasan, bukan hadis dhaif. Itu kalau belum belajar. Tapi kalau sudah belajar harus bisa menyebutkan dengan lengkap, dengan detail. Sebelahnya Bu Syafi, apa definisi hadis sahih li dzatihi? Sama bisa menyebutkan? Bu Noval? Gampang sebenarnya. Insyaallah antum sudah tahu semua sebenarnya. Salim? Ola, bukan itu. Pembahasannya bukan itu. Ya, karena di sana ada hadis-hadis sahih li dzatihi walaupun tidak disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ya, itu mungkin yang antum maksud tingkatan kesahihan dari hadis. Tingkatan yang paling tinggi adalah hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Disusul dengan apa? Yang memenuhi syarat atau yang diriwayatkan Bukhari saja. Yang ketiga yang diriwayatkan oleh Muslim saja. Ya kan? Yang keempat yang diriwayatkan selain Bukhari dan Muslim tapi memenuhi syarat ya as-syaikhon dan seterusnya yang sudah kita bahas. Itu tingkatan sahih. Tapi kalau sahih li dzatihi definisinya apa? Ta'rifnya? Baris? Ya, terus? Baik, ya sebenarnya itu mewakili ta'rif hadis sahih. Ya, awal was sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadz aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Ya. Secara singkat hadis sahih adalah sahih li dzatihi ma tatawafar fihi syurutus sihah. Itu singkatnya. Setiap hadis yang memenuhi syarat hadis sahih. Itu secara ringkasnya seperti itu definisi hadis sahih. Kalau lebih ingin dirinci lagi adalah ma yarwihi adlun tamud dhabti bisanadin muttasilin wa khala an syudud wal illah alqadihah. Itu definisi sahih lidati secara lengkap. Yaitu setiap hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, yang tamud dhabt, sempurna dhabtnya, dengan sanad yang bersambung dan selamat dari syudud dan illah yang qadihah. Disebutkan semua syarat hadis sahih. Ya, ada 5 syaratnya. Jadi kalau ditanya apa itu sahih li dzatihi, jawaban lengkapnya definisinya adalah yang baru disebutkan tadi. Ana ulang, ma rawahu adlun tamud dhabti bisanadin muttasilin wa khala minash shudud wal illah alqadihah. Setiap hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna dhabtnya, dengan sanad yang bersambung dan selamat dari asyudud dan al-illah al-qadihah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala was-sahihu li-ghairih. Adapun sahih li-ghairih huwal hasanu idza ta'addadat turuquhu. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan. Ya, perhatikan baik-baik. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan yang atau hadis hasan jika berbilang jalur periwayatannya. Hadis hasan jika berbilang atau banyak jalur-jalur periwayatannya. Wa summiya sahihan li ghairihi li'annahu innama wasala ila darajati sihhati min ajli ta'addudit turuqi. Dinamakan sebagai hadis sahih li ghairihi karena hadis tersebut bisa mencapai derajat kesahihan karena berbilangnya jalur periwayatannya, karena banyaknya jalur periwayatan hadis tersebut. Adapun secara tersendiri ya, masing-masing jalur periwayatannya kalau dipilah satu persatu masing-masingnya enggak sampai derajat sahih li dzatihi. Beliau kasih contoh di sini. Famatsalan, misalnya contohnya, idza ja'ana haditsun lahu arba'atu asanid. Jika kita menjumpai sebuah hadis yang memiliki 4 sanad. Wa kullu isnadin minhu fihi rawin khafifud dhabti. Dan setiap sanad dari 4 sanad tadi masing-masingnya ada perawi yang khafifud dhabt. Jadi kalau diteliti satu persatu rantai sanadnya, mata rantai sanadnya itu setiap sanadnya pasti ada perawi yang khafifud dhabt. Enggak semuanya tamud dhabt. Ya. Pasti ada satu atau dua yang perawinya khafifud dhabt, yaitu tidak sampai derajat perawi hadis sahih. Fanaqul, maka kita katakan kalau kita menjumpai yang seperti ini, al-an yasilu ila darajatis sihhati wa sara sahihan li ghairihi. Maka ketika dikumpulkan empat sanad tadi, ya, menjadi atau naik ke tingkatan sahih dan menjadi hadis sahih li ghairihi, walaupun masing-masing sanadnya kalau secara bersendirian hanya hasan, hasan lidzatihi tentunya dimaksud, hasan lidzatihi, tapi ketika dikumpulkan empat jalan tadi, empat sanad tadi, maka bisa naik ke tingkatan hadis sahih li ghairihi. Mafhum? Bisa dipahami ya? Ha. Yang berikutnya, jenis yang ketiga, ammal hasanu lidzatihi. Adapun hadis hasan lidzatihi, faqad taqaddama ta'rifuh. Telah berlalu definisinya. Wa huwa ma rawahu 'adlun khafifud dhabti bi sanadin muttasilin wa khala min asy-syudzuri wal 'illatil qadihah. Itu yang diriwayatkan perawi yang adil, khafifud dhabt dengan sanad yang muttasil, selamat dari syudzud dan illah yang qadihah. Sebenarnya ini definisi hadis hasan ini, tinggal ganti khafifud dhabtnya. Kalau ingin menyebutkan ta'rif hadis sahih, khafifud dhabtnya tinggal diganti tamud dhabt. Sisanya sama semua. Barakallahu fikum. Wa ammal hasanu li ghairihi. Berikutnya, hadis hasan li ghairihi fahuwa ad-dha'ifu idza ta'addadat turuquhu. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif. Hadis dhaif, hadis yang lemah, tapi perlu ada catatan tambahan di sini. Hadis yang lemah tapi lemahnya yasiran. Da'afan yasiran, ini perlu dipahami. Karena hadis yang lemah juga ada dua bentuk. Ada yang da'afan yasiran, lemahnya itu ringan. Ada yang syadidud da'af, lemahnya sangat. Ya, yang dimaksud dengan da'if di sini, yang bisa naik ke tingkatan hadis menjadi hasan li ghairihi ketika berbilangnya jalur periwayatannya, ini hanya hadis dhaif yang yasirud dhaif. Ya, hadis dhaif yang yasirud dhaif, lemahnya ringan. Nanti akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah bentuk-bentuk hadis yang lemahnya ringan dan mana yang hadis yang lemahnya sangat, ya. Adapun hadis yang syadidud dhaif, lemahnya sangat, enggak bisa. Ya, walaupun banyak jalur periwayatannya, kalau semuanya syadidud dhaif, enggak bisa naik ke tingkatan hadis hasan li ghairihi. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi di sini ada catatan tambahan, fahuwa dhaifu ay dha'fan yasiran wa laisa syadidad dhaif. Yaitu lemah yang ringan, bukan lemah yang syadid, yang sangat. Ala wajhin yajbaru ba'duha ba'dan. Ini sebenarnya dijelaskan di pernyataan beliau yang berikutnya. Ala wajhin yajbaru ba'duha ba'dan. Yang mana masing-masing jalurnya bisa menguatkan satu dengan yang lain. Ini beliau mengisyaratkan bahasa yang dimaksud dengan dhaif di sini, dha'fan yasiran. Lemah yang ringan. Karena kalau lemah yang sangat, enggak bisa menguatkan. Ya, hadis yang lemah dengan kelemahan yang syadid, yang sangat, tidak bisa menguatkan yang semisalnya. Fa'innahu yakunu hasanan li ghairihi. Maka ketika kondisinya seperti ini, hadis lemah, lemahnya ringan, banyak jalur periwayatannya, bisa menguatkan satu dengan yang lain, maka menjadi hadis hasan li ghairihi. Limadha? Kenapa bisa demikian? Li'annana law nadharna ila kulli isnadin ala infiradihi lam yasil ila darajatil husni. Karena kalau kita melihat ke setiap sanadnya secara bersendirian, tidak bisa mencapai tingkatan hadis hasan. Lakin bijtima'i ba'dihha ila ba'din sara hasanan. Akan tapi dengan dikumpulkannya jalur-jalur periwayatan tadi antara satu dengan yang lain, sebagian dengan sebagian yang lain menjadi hasan. Amma dhaifu fahuwa ma laisa bi sahihin wala hasanin. Adapun dhaif, hadis dhaif adalah hadis, setiap hadis yang bukan termasuk hadis sahih, begitu pula hadis hasan. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita mendapati suatu hadis kemudian dihukumi hasan li ghairihi, nah kita paham maknanya. Oh, maksudnya ini hadis yang dhaif tapi banyak jalur periwayatannya saling menguatkan sehingga naik tingkatan hasan li ghairihi. Begitu pula kalau kita menjumpai hadis yang dihukumi para ulama sahih li ghairihi. Oh, ini maksudnya para perawi kalau masing-masing sanadnya diteliti, ya, para perawinya ada yang khafifud dhabt. Tapi karena banyak jalur periwayatannya dikumpulkan saling menguatkan naik ke derajat sahih li ghairihi. Qala rahimahullah wa jami'u hadhil aqsami maqbulatun ma'adad dhaif. Seluruh jenis dari lima jenis hadis ini semuanya makbulah, bisa diterima kecuali hadis dhaif. Wa kullu hujjatun ma'adad dhaif, dan semuanya bisa menjadi hujjah kecuali hadis dhaif. Wa jami'u hadhil aqsami yajuzu naqluhu lin-nasi wat-tahdithu biha. Semua jenis-jenis hadis tersebut boleh dinukilkan kepada manusia, boleh disampaikan kepada manusia, wat-tahdithu biha, boleh menyampaikan hadis tersebut kepada manusia, li'annaha kullaha maqbulatun, karena semuanya maqbulah, bisa diterima, wa hujjatun, dan bisa menjadi hujjah, ma'adad dhaif, kecuali hadis dhaif, fala yajuzu naqluhu wat-tahadduthu bihi, tidak boleh disampaikan, dinukilkan, dan tidak boleh pula disampaikan illa mubayyinan dha'fahu, kecuali dengan satu niat, yaitu dalam rangka menjelaskan kelemahan hadis tersebut, menyampaikan hadis lemah, ya, diriwayatkan ada hadis demikian-demikian, disebutkan sanadnya, ini hadis yang lemah, boleh disebutkan dengan tujuan untuk menjelaskannya. Li'anna alladhi yanqulu al-haditha dha'ifa biduni an yubayyina dha'fahu lin-nasi fahuwa ahadul kadhibin 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ancamannya cukup cukup keras bagi barang siapa yang sengaja menyampaikan hadis dhaif tapi kemudian tidak menjelaskan kondisi hadis dhaif tersebut. Bahwasanya barang siapa yang menukilkan hadis dhaif tanpa menjelaskan kelemahan hadis tersebut kepada manusia, maka dia termasuk salah seorang pendusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima rawa Muslimun fi sahihi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, man haddatha anni bi haditsin yara annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibin. Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku dia melihat bahwasanya itu adalah dusta, maka dia termasuk salah seorang pendusta. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimahnya, muqaddimah sahihnya. Wa fi haditsin akhar, di hadis yang lain marfu, bahwasanya Nabi bersabda, man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, hendaknya dia siapkan tempat duduknya di neraka. Di antara bentuk berdusta atas nama Nabi, menyampaikan suatu sabda atau hadis yang dinisbatkan kepada Nabi padahal hadis itu dhaif. Ya. Jadi keterkaitan antara hadis dhaif dengan apa yang ancaman yang disampaikan oleh Nabi ini adalah bahwasanya barang siapa yang menyampaikan suatu hadis yang dinisbatkan kepada Nabi padahal hadis itu dhaif atau lemah, maka dia termasuk berdusta atas nama Nabi. Karena namanya hadis lemah berarti tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa diyakini bahwasanya hadis itu benar-benar diucapkan oleh Nabi. Jadi kalau ada yang menyampaikan hadis dhaif, ya, menisbatkannya kepada Nabi, padahal hadis itu dhaif, maka dia telah berdusta atas nama Nabi. Dan barang siapa yang berdusta atas nama Nabi, ancamannya seperti ini. Falyatabawwa maka adahu minan nar. Hendaknya dia siapkan tempat duduknya di dalam neraka, wal'iyadu billah. diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, dan kedua hadis tersebut dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Qala rahimallahu, kita lanjutkan tinggal sedikit. Idan fala tajuzu riwayatul haditsid dhaif illa bi syartin wahidin. Jadi kesimpulannya tidak boleh meriwayatkan hadis dhaif kecuali dengan satu syarat saja. Dengan satu syarat, wa huwa ayyubayyina dha'fahu linnas, yaitu dalam rangka menjelaskan kelemahan hadis tersebut kepada manusia. Famatsalan idza rawa haditsan dha'ifan qala, misalnya ketika menyebutkan hadis dhaif dengan mengatakan ruya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal haditsu wa huwa dhaifun, diriwayatkan dari nabi hadis ini dan itu merupakan hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Wallahu taala a'lam bisawab. Berikutnya akan disebutkan, dijelaskan tentang bolehnya menyampaikan hadis dhaif dengan beberapa persyaratan. Insyaallah kita bahas di pertemuan mendatang biidznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ada yang tanyakan? Ada yang belum dipahami? Cukup ya.